Mitra Bisnis, kata seorang Pablo Picasso, Tuhan itu sebenarnya adalah seorang artis. Dia menciptakan jerapah, gajah, bahkan semut. Dia tidak pernah membuat semuanya itu sama. Dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ini menarik sekali. Sebetulnya Pablo Picasso itu ingin bilang kepada kita bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita tidak boleh sama dengan orang lain. Bukan tidak boleh, tapi tidak harus sama dengan orang lain. Selama pendapat kita berbeda dengan orang lain, asal kita tidak merugikan orang lain, tidak bermaksud merubah orang semau kita, dan tidak bermaksud kita mencelakai orang, maka adalah oke untuk mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah kebiasaan melakukan sesuatu hal yang selalu rutinitas saja, cobalah untuk keluar dari boundaries kita, keluar dari kebiasaan kita yang selalu seperti ini, dan mencoba sesuatu yang baru. Katanya, zaman dulu ada seorang ahli pedang dan dia selalu bekerja dan berjuang di situ saja. Dan dia selalu terbayang-bayang, ingat kemarin aku menang karena ini, besok kamu menang karena ini. Dan dia selalu melakukan hal yang sama. Maka ada suara yang memberitahu dia, cobalah kamu pergi keluar dari daerahmu, melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Maka pahlawan ini pergi ke tempat yang baru, pejuang ini pergi ke daerah yang baru, dan dia di tempat yang baru menjadi lebih sukses, lebih berkembang, karena dia menemukan hal-hal yang baru. Mitra bisnis, kita dalam kebiasaan sehari-hari, dalam kehidupan kita, jangan harus melakukan stereotype. Saya kalau salesman ya harus seperti ini, saya kalau jadi orang accounting ya harus seperti ini, saya kalau bekerja di perusahaan A ya harus seperti ini. Tidak ada yang harus dalam hidup ini. Kita mempunyai hak untuk menjadi berbeda. Dan kita mempunyai hak untuk mencoba hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan rutin kita. Dari situ kita akan menemukan jalan yang baru. Kita akan menemukan kesuksesan yang baru. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.